sayang, untuk apa ku di sini? Kalau cinta tak lagi untuk diriku, katakanlah sejujurnya, tiada guna kau berdusta. Biar batin ini tak tersiksa, sayang, ku coba melupakanmu. Bayanganmu ku hapus dalam anganku. Ku biarkan rindu ini, ku padamkan cintaku. Walau pedih terasa di hatiku, rindu memang rindu selalu mengganggu. Sakit, sungguh sakit luka di hati. Merenung di dalam kesepian hati, dengan seribu impian dan sejuta harapan terlebur di dalam kehancuran. Kesepian hati, dengan seribu impian dan sejuta harapan terlebur di dalam.